Kita yang terakhir kemarin dari syarhu thalathatul usul, ucapan asy-syarih hafizahullahu ta'ala, فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم. Permasalahan ini terkait dengan permusuhan terhadap orang-orang kafir dan tidak loyalitas terhadap mereka. وهي لا تقتضي أننا نقاتل الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية. Tidaklah mengharuskan bahwasanya kita memutuskan hubungan sama sekali pada perkara-perkara yang ada manfaat dari sisi duniawiyah. Bal yustathna min dzalika umur, bahkan dikecualikan dari yang demikian beberapa hal, beberapa perkara. Beliau mengatakan bahwasanya kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya orang-orang kafir, kaum musyrikin secara umum, mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, dan itu juga musuh kita. Ini wajib kita apa? Yakini. Naam. Walan tardu anka al-yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Naam. Bersamaan dengan itu kita yakin bahwa mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya dan musuh kita, tidak mengharuskan kita bahwa kita putus hubungan sama sekali, bahkan diperbolehkan dan dikecualikan dari yang demikian beberapa hal. Yang pertama apa? Bahwasanya kita masih tetap berkewajiban untuk mendakwai mereka, mengajak mereka ke dalam agama Islam. Dan tidak boleh kita mengatakan, kata beliau, mereka ini musuh Allah, musuh kita pula, kemudian kita biarkan begitu saja tanpa kita ajak ngomong, tanpa kita ajak bicara, ya, bahkan tetap kita bicara. Bahkan kalau mereka bertanya ya tentang Islam, kita jawab. Mungkin kalau ada mereka punya syubhat, kita jawab. Bukan berarti terus kita diam kemudian tidak memberikan sepatah kata pun kepada mereka. Nah, tetap kita apa? Berkewajiban untuk mendakwahi mereka. Nah, bahkan beliau mengatakan ditawarkan mereka masuk Islam, kalau mereka tolak diperangi. Tapi ini apa? Harus dibawa apa? Komando seorang pemimpin dari pemimpin kaum muslimin. Mereka yang berhak untuk apa? Melakukan apa? Seruan perang dengan mereka. Tidak semua orang. Tapi harus dibawa apa? Komando seorang pemimpin kaum muslimin. Yang memang dia punya wewenang, punya hak untuk menyeru, untuk pergi perang. Wa yastumfirtum, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fanfiru. Jika kalian diminta berangkat untuk perang oleh pemimpin kalian, fanfiru, kalian berangkat. Nah, dan sebelum mereka diperangi adalah kewajiban pemimpin tersebut mengutus utusan untuk didakwai masuk Islam. Kemudian kalau mereka menolak, disuruh bayar jizyah dalam mereka keadaan hina. Kalau mereka mau bayar jizyah, dibiarkan di atas agamanya. Nah, tapi mereka masih tetap diatur oleh kaum muslimin. Hukum-hukum yang terkait dengan hukum Islam mereka juga terkena. Ada yang melanggar, ya, mereka diberikan hukuman dalam Islam. Kalau mereka juga menolak ini, ya, baru kita apa? Perang. Ya, dan ini sekali lagi yang punya hak untuk menyerukan seperti siapa? Pemimpin kaum muslimin. Al-imamu junnah yuqatalu min wara'ihi, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Imam itu adalah seorang perisai yang kita berperang di belakangnya. Mereka yang seru, nah, kita berangkat. Nah, jadi tidak semua orang. Kemudian yang kedua, apa lagi yang dikecualikan? Yang kedua, bahwasanya tidak menghalangi kita untuk melakukan perdamaian, gencatan senjata dengan mereka indal hajah, pada saat dibutuhkan. Ya, dan ini juga kata beliau, ya, ini kembali kepada Imamil Muslimin, ya, kembali kepada pemimpin kaum Muslimin. Jadi seorang pemimpin kaum Muslimin, dia melihat maslahat, ada baiknya mereka kita berdamai, ya, apalagi kalau mereka meminta, ya, wa in janahu lis-salmi fajnahna, jika mereka minta damai, berdamai kalian dengan mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 61. Nah, ketika mereka minta berdamai, ataupun kita mungkin minta berdamai dengan mereka karena ada maslahat, kebaikan yang hendak dicapai, maka ini dibolehkan. Ya, seperti umpama kaum Muslimin khawatir dari gangguan mereka karena kaum Muslimin belum memiliki persiapan yang kuat. Nah, boleh. Kemudian yang dikecualikan yang ketiga apa lagi? Hah? Ya? Perjanjian, bikin perjanjian sudah ini tadi. Muahadah, muahadah. Meminjam sebelumnya. Hah? Sebelumnya memberikan apa? Memberikan mukafa'ah, balasan kebaikan yang mereka lakukan. Artinya jika mereka berbuat baik bagi kaum Muslimin, tidak mengapa jika dia membalas kebaikannya, dia memberikan sesuatu, ya, bantuannya. Kadang-kadang, ya, kita lewat tiba-tiba ban mobil kita meletus, ya, dah, dia punya kompa, punya alat apa kita tidak punya, tiba-tiba, ya, ada alatnya kita pinjam, atau mungkin dia tawarkan, ya, mengapa? Kita balas, kita bayar, ya. Nah, jadi la mani min mukafaatihim ala al-ihsan idza ahsanu lil muslimin. Tidak ada yang melarang untuk kita memberikan mukafaa, yaitu apa? Berupa balasan perbuatan baik mereka terhadap kaum Muslimin, jika mereka berbuat baik kepada kaum Muslimin. Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahinah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Ya, Allah tidak melarang kalian, ya, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama ini dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk kalian berbuat baik terhadap mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan juga berbuat adil terhadap mereka. Nah, mereka berbuat baik, kita upayakan balas kebaikan yang mereka telah berikan. Maka kalau bisa kita lebih, supaya kita tidak apa, terkait hati kita dengan mereka. Nah, nah, yang mengatakan orang kafir, tidak usah dikasih. Ya, Anda sudah dikasih bantuan, sudah dibantu, sudah ditolong. Ya, nah, balas kebaikannya. Toi. Kemudian yang keempat apa? Orang tua yang kafir wajib bagi seorang anak yang sudah Muslim untuk tetap dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, ya Rasulullah, inna ummi qadimat ilayya wa hiya raghibah, afasil ummi? Qala na'am, sili ummaki. Wa Rasulullah, ibu saya mau datang kepada saya dan dia menginginkan sesuatu, dan dia itu ibu saya masih musyrik. Masih musyrikah? Oh iya, musyrikah. Kata Nabi SAW, ya, atau wanita yang mengatakan, apa asli ummi, apa boleh saya berbuat baik sama ibu saya? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, sili ummaki, silahkan anti engkau wahai wanita berbuat baik sama ibumu. Nah, dan beliau juga menyebutkan dalil di sini, dari surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, jadi seorang anak masih tetap dituntut berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walaupun keduanya ataupun salah satunya masih dalam keadaan kafir, tetap dia berbuat baik pada perkara-perkara kebaikan yang tidak ada kaitannya dengan apa? Perkara dinnya, agamanya. Ada orang kemudian mengatakan, wah ini nak, kita mau Natalan ini, tidak ada apa, tidak ada persiapan. Jangan. Asyik, wah ini pembeli beras, ini untuk beli gula, atau ini bayarkan kontranya umpamanya, ya. Adapun dia minta bantuan untuk perayaan acara keyakinannya, jangan. Ya, nah, jangan dibantu. Tapi berikanlah bantuan-bantuan, ya, yang dengannya dia bisa tetap umpama hidup yang layak, ya, sebagai manusia. Nah, dia butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, khair. Dan harapan kita, ketika seorang anak tetap berbuat sama orang tuanya, maka boleh jadi akan tertarik masuk Islam. Tapi kalau kita justru kurang adab terhadap mereka, ya, maka dia boleh jadi berkata, mungkin ini yang diajarkan dalam Islam, ya. Kalau dia berbuat baik, kita berbuat baik sama dia. Nah. Dan telah kita ingatkan bahwasanya kadang sebagian dari kaum muslimin, dari kita kadang-kadangnya orang tuanya jelas-jelas muslim, muslimah, mungkin baru ngaji dan sebagainya, mendapatkan, mendengar ayat-ayat seperti tadi, kayak diputuskan hubungan dengan orang tuanya ataupun mertuanya. Kenapa tidak berang sana? Masih banyak bid'ahnya. Ya, hei. Nah, dia keadaan masih kafir saja. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap menjalin hubungan dengan mereka. Nah, Syekh mengatakan, al-walid lahu haqqun wa in kana kafira. Orang tua itu punya hak. Kita punya kewajiban tetap berbuat baik sama dia walaupun dia kafir. Ya, tapi sebatas kecintaan seorang anak terhadap orang tuanya tidak terkait dengan perkara apa? Dinnya, agamanya, keyakinan yang ada pada mereka. Ukafi'uhu ala tarbiyatihi laka. Engkau memberikan balasan dari sisi apa? Puasanya dahulu dia memelihara. Ukafa. Nah. Dan betapa banyak dari kita kadang melupakan kebaikan-kebaikan orang yang telah berbuat baik sama kita. Dan ini juga bahaya. Nah. Kemudian yang kelima, yang dibolehkan apa lagi? Tabarudu tijarah ma'ahum. Bertukar dagangan. Mereka membeli barang dari kita, kita beli mereka barangnya juga, ya. Nah, tabarudu tijarah ma'ahum wa syira' minhum. Ya. Boleh. Syira'ul hajat minhum wa istiradil bada'i wal aslihah. Membeli dari mereka kebutuhan yang kita butuhkan dari mereka, bahkan mengimpor barang-barang, bahkan senjata, kata beliau, dari mereka boleh. Ya. Dan sudah kita katakan bahwasanya diakui bahwasanya dari sisi persenjataan, kecanggihan, pesawat, alat-alat tempur, mereka lebih maju, ya tidak? Maaf. Ini diakui. Tidak ada yang mengatakan, kenapa takut itu? Kita punya bambu runcing. Ya itu, di film itu. Ya. Nah, tawakkal ala Allah. Nah, dan sebagainya. Kadang, sebagian orang yang tidak punya ilmu. Ya. Tidak mengetahui tentang kekuatan mereka. Nah, menjelek-jelekkan penguasa. Kenapa penguasa ini ketakutan sebagainya? Nah, wajar. Takut tabii, karena memang ya, persenjataan mereka lebih canggih. Nah. Sehingga boleh kita membeli ya alat-alat tempur dari mereka, kata beliau. Nah. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang mendatangkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang ya kebencian kita dan permusuhan kita kepada mereka, kemudian melupakan rincian-rincian telah disebutkan oleh para ulama tadi, dan itu pun juga terambil dari dalil-dalil yang lainnya, dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kemudian lanjutannya, as-sadisu, yang keenam, yang dikecualikan, maksudnya boleh, ya, abahallahu tazawwuja min nisai ahli al-kitab. Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi seorang pria laki-laki untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Itu apa? Wanitanya orang-orang Nasara ataupun orang-orang Yahudi, itu ahlul kitab. Abahallahu at-tazawwuja min nisai ahli al-kitab bisyarti, dengan syarat, ayyakunna afifatin fi a'radihinna, bahwa mereka apa? Tetap menjaga kehormatan mereka. Artinya dia bukan wanita-wanita nakal, bukan wanita-wanita pezina dari mereka. Ini boleh. Ya. Wa aballahu lana akla dzabaihim. Dan Allah juga membolehkan kita memakan sembelihan mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanannya, maksudnya makanan sini apa? Sembelihan, kata para ulama. Sembelihannya orang-orang yang telah diberikan Alkitab itu halal bagi kalian. Yang penting tidak diketahui bahwasanya mereka menyembelihnya dengan cara-cara yang tidak syar'i. Apabila diketahui bahwasanya mereka membunuh binatang ternak dengan cara yang tidak syar'i, seperti digebukin, dipukuli sampai mati, ya. Tapi selama mereka sembelih seperti kaum muslimin menyembelihnya, boleh dimakan. Nah, itu boleh. Bukan saya yang katakan. Ini beliau, dan tentunya berdasarkan dalil. Nah, dan jangan mengatakan, wah ini dulu beda dengan orang ahlul kitab sekarang dengan di zamannya Nabi SAW. Nah, ahlul kitab di zamannya Nabi, orang sudah rusak memang. Artinya orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi di zamannya Nabi SAW itu sudah mereka mempertuhankan Nabi Isa, mempertuhankan ibunya, mempertuhankan orang-orang Yahudi, mempertuhankan Uzair. Karena Nabi SAW tidak ada diutus kecuali mereka itu sudah apa? Sudah mempertuhankan siapa? Nabi Isa, ibunya. Kadang-kadang kita dapatkan ucapan seperti ini, wah itu kan ahlul kitab yang di zamannya Nabi SAW. Nah, mereka sudah apa? Mempertuhankan. Mereka sudah meyakini apa? Trinitas. Nah, tidaklah Allah mengatakan la taqulu thalithu thalatha, kecuali apa? Mereka sudah keadaannya seperti itu. Nah, ini tinjau dari sisi bolehnya. Bukan berarti bahwa kita mengajak pemuda-pemuda muslim untuk cari-cari. Alhamdulillah masih banyak wanita-wanita muslimah, masih banyak ahwat-ahwat kita, ya. Nah, tapi dari sisi bolehnya, itu boleh, halal. Nah, sah pernikahan itu dari dua wanita ini, ya. Dikatakan la abahallahu tazawwuj min nisa' ahli alkitab, Allah membolehkan, boleh, ya, menikahi wanita-wanita ahlul kitab bisyarti, dengan syarat ayyakunna afifatin fi aradihinna, dengan syarat bahwa mereka dalam keadaan ifrat, artinya mereka tetap menjaga kesucian mereka, ini bukan pezina. Afifah, ya. Nah, karena tidak semua mereka pezina, tidak. Kita juga tentu berlebihan kalau kita katakan bahwasanya semuanya apa? Pesina semua, semuanya tidak perawan lagi umpamanya. Itu berlebihan. Ada juga mereka yang masih punya rasa malu karena mereka terbawa dengan adat timur istilahnya, ya. Tapi enggak. Nah, jadi ayyakunna afifatin fi aradihinna. Baik. Kemudian wa bahallahu lana akla dzabaihim. Jadi dzabaih, ya, selama masih disembelih secara istilahnya disembelih seperti menyembelih dengan alat tajam, ya. Bukan gigi, bukan apa, bukan gigi bukan pakai kukuh ya. 6. Ma'an haradda wa dzikra rasulullah. Kecuali kalau mereka didengar dan ditahu bahwa dia menyebut namanya, nama selain dari nama Allah. Ya jangan. Tapi selama tidak diketahui, tidak ada berita bahwa. Nah, sebab dia sembelih, kita lihat, oh dia sembelih secara Islam. Karena kadang-kadang apa? Di antara mereka ada yang melakukan pesta pernikahan, mereka sembelih itu sapinya, seperti kaum muslimin menyembelihnya. Ada tidak? Ya, ada. Bahkan ada di antara mereka sengaja panggil orang Islam untuk sembelih. Ya, ada. Ya, apalagi di timur ini ya, antum sendiri. Nah, ini ahlul kitab. Kalau orang Hindu, orang Buddha jangan, atau yang lainnya, atau tolotang, oh musyrikin mereka. Nah, ini ahlul kitab. Dan sampai ada mengatakan ahlul kitab juga mempersekutukan Allah, tapi demikianlah istilah yang digunakan. Demikian istilah yang digunakan oleh para ulama. Ahlul kitab 6. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, seandainya sahabat semua saja cukup dikatakan innal musyrikin. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan. Ya, dari sebagian sisi tinjauan hukum. Ya. Di antaranya kembali yang boleh disebutkan tentang apa? Masalah jizyah ya tidak ya? Masalah jizyah beliau kelihatannya menguatkan bahwa orang Majusi, apa orang Yahudi, orang Nasara, kemudian tambah orang Majusi. Ini yang diambil jizyah. Nah, mana kemarin? Nah, kemarin disebutkan oleh beliau. Laki besar tidak injisya wahuduhim lihuk min Islam wa amma inkanu gaira kitabiyai ya wa gairi majus tapi akhil jisya minum khilaf binan ulama. Nah, ini maaf artinya kaum musyrikin ataupun selain dari ahlul kitab dengan majusi mengambil jisya dari mereka, kata beliau ada khilaf itu apa, karena kadang-kadang sebagian orang mengatakan orang ahlul kitab juga musyrik. Iya musyrik. Mereka mempersekutukan Allah. Cuma ketika disebutkan ahlul kitab musyrikin, artinya ahlul kitab tertuju kepada orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Itu ada hukum yang terkait dengan mereka dibanding dengan apa? Selain dari mereka dari kalangan orang-orang kafir ataupun kaum musyrikin. Nah, kemudian yang ketujuh, as-sabi'u yang ketujuh, la ba'sa bi ijabati da'watihim. Tidak mengapa menjawab, memenuhi undangan mereka. Nah, ini tentunya dengan memperhatikan. Ya. Ya, tetap waspada. Ya, kita mungkin lihat ada apa? Kemaslahatan kalau kita hadir. Apalagi sekali lagi di Indonesia ini kadang sebagian kerabatnya orang. Iya enggak? Kadang apalagi di sini nih wotu dengan apa namanya ini pakatan atau apa orang-orang pabita dengan pakatan ini padoe. Pabita itu muslim. Di sini saya bilang nih padoe yang bukan muslim banyakannya, atau padoe yang ada di sekitar responda sana itu ada kaitan ini. Nah, satu suku mereka. Nah, biasanya ada hubungan. Nah, boleh mengatakan tidak mengapa menjawab memenuhi undangan mereka, tapi intabi itu dengan penuh kehati-hatian, ya kehati-hatian. Artinya ini dari sisi boleh ya. Nah, bukan berarti terus kita mentargib, memotivasi orang untuk apabila mereka buat acara kita juga hadir mereka. Nah, ini dari sisi kebolehan tentunya kita lihat sekali lagi tentunya. Ini patut para ulama ketika melihat ada kebaikan maslahat yang hendak dicapai. Dia sudah kita lihat sudah mulai tertarik kepada Islam, ya. Kerabat kita tiba-tiba dia buat acara, ya. Artinya acara yang boleh-boleh saja. Kita pun datang untuk menyenangkan dia. Moga-moga dia semakin senang terhadap kita dan semakin mendengar arahan kita, nasihat kita, sehingga kita bisa ajak dia masuk Islam. Adapun datang ke sana hanya sekedar kemungkaran semata, kita tidak mampu berbuat apa-apa ya. Jangankan mereka yang muslim saja, kita tidak hadiri kalau ada kemungkaran dan kita tidak bisa hindari. Nah, apalagi yang mereka tentunya. Tapi dari sisi kebolehan, belum mengatakan la ba'sa bi ijabati da'watim, tidak mengapa menghadiri undangan mereka, wa akli ta'amihim al-mubah, dan memakan makanan mereka yang dibolehkan. Menyuguhkan kue, sanggara, burongko, doko-doko, boleh tidak? Boleh. Ya. Nah, buah-buahan umpamanya, boleh. Nah, kama fa'ala Nabi SAW, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah tidak percaya bagaimana Nabi SAW, apa dalilnya? Kisahnya dulu ketika diracun, ya enggak? Siapa yang undang? Seorang wanita Yahudi ya. Maka beliau memakan apa? Kambing yang beliau suruh wanita suruhkan ya. Nah, Nabi tidak tanya apakah engkau baca bismillah atau tidak. Ya. Artinya sebagaimana dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kami mendatangi satu kaum, kami tidak mengetahui apakah mereka baca bismillah atau tidak." Nabi katakan, "Samullahu kullu." Kalian baca bismillah dan apa? Baik, makan. Apabila tidak diketahui, karena tidak ada keharusan kita untuk apa? Tanyakan tadi baca bismillah tidak ya? Nah, atau kita tanya datang beli ayam di sana. Setiap datang kita membeli penjual daging, apa kita tanya baca bismillah atau bismillah atau tidak? Tidak ada keharusan. Tidak lama untuk diparangi itu. Hey, saya masih muslim ini. Jadi Allah tidak memberikan beban seperti itu. Buasanya apa? Yang seperti itu tidak tanyakan. Nah, dia muslim ataupun yang menyuguhkan kepada kita daging, daging yang halal, ya, dan dia di antara orang yang diperbolehkan untuk kita makan sembelihannya, ya sudah makan, bismillah. Nah, jadi kata beliau, la ba'sa bi ijabati da'watihim, tidak mengapa menghadiri undangan mereka, wa akli ta'amihim al-mubah, memakan makanan mereka yang dibolehkan dalam Islam, buah-buahannya atau makan makanan yang lain ya. Nah, minumannya, minuman air putihnya umpamanya, aqua, tehnya, kopinya. Jadi jangan ballo itu ya. Nah. Baik. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan banyak contoh-contohnya. Ya, banyak contoh-contohnya. Dan semuanya sekali lagi kembali kita perhatikan. Kita kira-kira kalau kita datang ada baiknya tidak? Ada maslahatnya tidak? Itu ya. Nah. Itu tentu itu yang diinginkan oleh beliau di sini. Nah, karena Nabi menghadirinya tentunya apa? Ya, seperti yang beliau lakukan. Pada saat beliau mendatangi seorang anak muda dari kalangan Yahudi, Nabi dakwah. Jadi mampukah kita menyampaikan Al-Haq kalau kita datang? Ya. Kalau tidak mampu, maka justru kita mau ikut-ikutan berbuat maksiat atau jangan coba-coba. Pasti ulama juga tidak membolehkan. Ya, jangan juga mengambil perkataan-perkataan seperti yang singkat di sini. Tentu ini diinginkan oleh beliau, bahwasanya ketika ada kebaikan maslahat yang hendak dicapai, adapun datang ke sana justru kita juga khawatirkan ikut bermaksiat atau jangan. Nah, ats-tsaminu, yang ke-8, al-ihsanu ilal jirani minal kuffar, lianna lahum haqqul jiwar, tetap berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang kafir. Ya, subhanallah ya. Lianna lahum haqqul jiwar, karena mereka punya hak bertetangga. Ya, tetap kita tidak boleh mengganggu mereka. Jangan sampai mengatakan ini orang kafir. Sehingga kotoran apa semua popoknya anak dibuang ke pekarangan yang umpamanya orang kafir. Jangan juga. Itu bukan akhlak, bukan adab. Justru mereka akan semakin benci terhadap Islam dan semakin benci terhadap apa? Kaum muslim. Oh, begini rupanya. Ya. Nah, padahal tidak demikian. Ya, tetap kata beliau, al-ihsanu ilal jirani minal kuffar. Tetap kita berbuat baik kepada para tetangga dari kalangan orang kafir, li'anna lahum haqqul jiwar, karena mereka itu punya hak tetangga, hak bertetangga. Tetap kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada dia sebagai seorang tetangga. At-tasi'u yang kesembilan, la yajuzu dzulmu. Tidak boleh kita menganiaya mereka, mendzalimi mereka. Tidak pada hartanya, tidak pada kehormatannya, tidak pada apanya? Nah, harga diri mereka tidak boleh. Yang sampai mengatakan, nah ini orang kafir, impannya. Terus kita apa? Mekari malam-malam di kerambanya, habisi. Jangan. Pakai ayamnya orang kafir, ambil. Tidak boleh, curi itu namanya. Nah, oh ini anunya, anak perempuannya orang kafir, tidak apa-apa. Jangan. Ya, nah. Jadi la yajuzu dzulmuhum. Tidak boleh kita berbuat jahat, berbuat zalim kepada mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Di sini boleh apa muhakkiknya apa ini menyebutkan Al-Maidah ayat 8. Surah Al-Maidah ayat 8 tidak demikian bunyinya. Bunyinya dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla atau ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Yang ayat ini boleh sebut ke sini ayat kedua dari surah Al-Maidah. Tapi walaupun pendalilannya nama ada sama. Kalau di sini wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum, an saddukum 'anil masjidil haram, di mana mereka menghalangi kalian dari masjidil haram, an ta'tadu, untuk kalian berlampaui batas kepada mereka. Artinya kalian melampaui batas. Kalau ayat yang ke-8, wala yajrimannakum sya'anu qaumin, dan janganlah karena kebencian kalian terhadap satu kaum, ala alla ta'dilu, hingga kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Ya, walaupun tidak senang kepada mereka, ada hal-hal yang kita tidak senang, tetap kita berbuat adil, insaf namanya. Jangan karena kebencian kita kepada seseorang sehingga kita tidak mau mengucapkan yang hak padanya. Itu hak benar, tidaklah benar hak. Baik, jangan tutup-tutupi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak mau berbuat adil. I'dilu, berbuat adil kalian dalam berbuat, dalam berucap, ya. Hu aqrabu lit-taqwa. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini 9 yang beliau apa? Contohkan hati yang diperbolehkan untuk kita bermuamalah dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Nah, kita yakin bahwasanya mereka orang-orang kafir, orang musyrik adalah musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh kita juga. Bersamaan dengan itu, ya, diperbolehkan kita melakukan beberapa perkara seperti yang boleh contohkan pada 9 perkara ini. Nah, ada yang bisa ulang? Sebutkan secara berurutan, secara singkat. Yang pertama apa tadi? Apa Salma? Mendakwai mereka. Artinya tetap kita bicara, tetap kita ya sampaikan Islam kepada mereka. Enam. Bukan berarti kita putus hubungan, bombek sama sekali. Tidak mau bicara lagi. Ya, tetap kita apa? Bicara, ajak mereka. Bicara. Kalau mungkin lagi kita debat secara baik, ya. Wajadilhum billati hi ahsan, ya. Hidali mereka, debati mereka dengan cara yang paling terbaik. Enam. Yang kedua. Berdamai. Hanya boleh berdamai dengan mereka. Baik, mereka minta ataupun kita minta. Ya. Dan ini kembali kepada siapa? Pandangannya siapa? Pemimpin. Pemimpin kita melihat ada kebaikan kalau kita berdamai dengan mereka atau kita terima tawaran mereka. Naam. Tidak mengapa. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Naam. Yang ketiga. Naam, boleh kita membalas perbuatan baik mereka. Jika mereka berbuat baik, upayakan kita membalas kebaikan mereka. Asanta. Siapa lagi yang lanjutkan yang keempat? Pak Dona, Allah. Ya. Yeah. Berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Naam. Baik. Jadi seorang anak tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada orang tuanya walaupun dia kafir. Walaupun dia belum masuk Islam, tetap diharuskan untuk dia berbuat baik. Berbuat baik tentunya pada batasan-batasan syar'i. Kasih hadiah-hadiah, bolehkan. Nah, jangan juga bapaknya senang rokok surya, waktu kan berikan satu pa'ah. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi berikan yang baik, gula kah, beras kah, ikan, apa-apa, baju, pakaian, ya. Nah, afsanta. Siapa lagi tambah? Yang kelima? Nah, berapa? Naam, artinya boleh bermuamalah jual beli dengan mereka, ya. Tabadul tijarah. Ya. Naam. Apa tabadul? Saling apa? Tukar barang dagangan. Ya. Naam. Kita beli senjatanya, mereka ambil dari kita nikel. Ya enggak? Umpamanya ya. Kirim satu kontainer, satu kapal ke sana mah. Nikelnya kita ambil apa ya? Yang sudah jadi di sana, senjatanya. Atau barang-barang yang lain. Tabarru itu tukar. Boleh. Nah. Toy. Bahkan yang boleh masukkan di sini juga, bahkan boleh mengambil pinjaman dari mereka. Ini disebutkan kemarin oleh beliau. Sebagaimana Nabi telah mengambil pinjaman dari seorang Yahudi dan memberikan jaminan pakaian pak baju perang beliau di besi. Nah, itu boleh. Nah, ya, jangan hantam terus pemerintah banyak utang. Ya. Dia kalau dia tidak, dia mereka itu utang untuk kasihan sama rakyat juga sebenarnya. Ya tidak. Ya, itu diputar. Nah, ya tuh kalau memang nggak ada ya, pokoknya mereka lebih tahu lah. Karena kita masyarakat terlalu banyak ngomong, ya, hal-hal yang tidak mereka tidak ketahui. Alhamdulillah ada pakar-pakar ekonomi kita, ya. Naam. Ya walaupun ya itu kita maksudnya hati-hati, tetap ha? Hati-hati artinya bukan berarti bahwa itu boleh terus kita seenaknya pinjam-pinjam enggak, ya. Terus antara kita saja namanya pinjam meminjam boleh, tapi ya tetap hati-hati dan Nabi telah berlindung supaya tidak dililit utang. Ya demikian pula kita khawatir juga yang sampai negara kita umpama dililit utang umpamanya. Kita doakan mereka semua Allah memberikan taufik kepada para penguasa sehingga mereka lebih bisa menjalankan yang terbaik untuk masyarakatnya. Ya, cuman ya jangan sampai kita menuntut banyak hal dari mereka sementara kita just mereka buat sesuatu aturan-aturan untuk kebaikan bersama tidak mau ditaati. Ya, ini juga kadang kalanya. Nah. Oi. Apalagi yang keenam? Yang malam ini kita baca? Hadis. Membolehkan menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab, tapi jangan sampai antum bicara di sana. Alhamdulillah banyak akhwat kita ini. Ya. Nah, jangan sampai wah ini kayaknya boleh nih. Ya boleh dari sisi bolehnya, tapi alhamdulillah. Ya, masih ada yang lain. Tapi dari sisi hukum boleh. Ya tidak. Tapi dengan catatan bahwa mereka juga orang-orang yang menjaga kesucian mereka dalam arti bahwa mereka bukan para pezina. Naam. Dan Allah membolehkan apa? Sembelihan mereka selama disembelih secara Islam. Ya, pakai benda tajam. Ya, kemudian disembelih pada bagian-bagian yang diperbolehkan untuk disembelih. Kemudian yang ketujuh, boleh menjawab undangan mereka. Mereka buat undangan-undangan, pokoknya apalah. Yang artinya yang boleh saja. Ya kita hadir undangannya boleh. Ya tentu kembali sekali lagi ketika kita melihat ada kebaikan maslahatnya yang juga bergampang-gampangan. Kemudian yang kedelapan apa? Berbuat kepada tetangga yang kafir. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, tidak boleh berbuat zalim terhadap mereka. Ini kesimpulan ya bacaan kita yang kemarin dan penyempurnanya pada malam hari ini. Oi. Ya. Yeah. Maksudnya kematiannya? Kematian. Artinya boleh kita. Astagfirullah. Ah, macam ini Abdul Razak Assalamualaikum. Jangan tiup-tiup balon di situ. Jangan. Kalau hukum. Tingkat kayak saja. Apa kematian mereka? Ah, kalau ada kematiannya mereka, bolehkah kita ke situ? Kata para ulama, dibolehkan kita memberikan ucapan menunjukkan apa istilahnya, ucapan bela sungkawa lah kepada mereka. Kita katakan sabar, ya, sabar. Nah, adapun menghadiri acara perayaan kematian, jangankan mereka, orang Muslim saja melakukan acara matampung, istilahnya orang Bugis, peringatan hari pertama, hari ketiga, jangan dihadiri. Kalau hanya sekedar acara makbadungnya dihadiri, jangan. Tapi umpama hari kematiannya terus kita lihat dia sedih, melayak. Kita datangi dia, kita ada kenalan, anaknya sahabat kita umpamanya, ya, teman dekat, dan diharapkan bahwa boleh jadi dengan musibah ini dia bisa mengambil pelajaran. Kalau kita bisa, enam, khair, boleh, enam, apa? Matampung itu mau acaranya Rabu, matampung itu memperingati hari ketiga, hari keberapa, ya, 100 hari. Jangan itu dihadiri, jangankan yang bukan Muslim, yang Muslim saja tidak boleh kita hadiri acaranya itu. Tapi dalam arti ketika ada meninggal dari mereka, ya. Kita tahu ada sahabat kita di situ adanya atau siapalah, kita berteman baik dengannya. Ya, kesempatan untuk ngasih nasihat. Ya. Yang penting jangan dosa diikut diantar, enggak usah ikut. Enggak usah enggak. Nah, datang saja mungkin ucapan yang baik sama keluarganya di situ yang baik, atau mungkin dari kerabat kita ya. Ya, seperti untuk menyuruh dia bersabar. Baik. Ya, ucapan-ucapan yang baik. Ya, semoga dia dapat hidayah, ya. Nah, ada pun hanya sekedar hadir basa-basi, tidak ada manfaatnya. Dia hadir ketika kita lihat ada kebaikan yang hendak dicapai, seperti umpamanya dia sampai hubungi kita. Ini lah biasa. Kadang-kadang persahabatan yang begitu dekat, walaupun yang non-Muslim, ya. Saat-saat itu, wah, kesempatan kita kasih nasihat, ya. Kesempatan kita memasukkan apa? Nasihat tentang kematian, tentang bahayanya mati dalam keadaan kafir umpamanya, ya. Hai. Ada pun sekedar hadir basa-basi, eh. Tidak usah. Artinya, ngapain di sana? Kita juga mau sampaikan, tidak mampu, tidak ini. Asal jangan. Tapi, itu tadi, ketika ada kebaikan yang kita lihat bahwa bisa terwujud, ada harapan dia mau masuk Islam, ya. Nah, karena betapa banyak orang yang kena musibah, dia di situ tersadar. Nah, wallahu a'lam. Tidak tapi bihada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.